نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى: ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤالهم لم ينقص ذلك مما عنده. ففي الحديث القدسي يقول تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. رواه مسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna, penjelasan tentang nama Allah Al-Ghani, Allah Tuhan yang Maha Kaya. Wa min kamali ghinahu, dan di antara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, annahu law jitama'a ahlu samawati wal ardi, sekiranya berkumpul seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit dari golongan para malaikat-malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, yang setiap langit itu sejengkalnya ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang rukuk menyembah Allah, dan seluruh penduduk bumi. Wa awwalul khalqi wa akhiruhum, seluruhnya dikumpulkan sejak makhluk pertama diciptakan hingga terakhir diciptakan. Fi sa'idin wahidin, berkumpullah mereka dalam satu barisan. Fasa'aluhu kullama ta'allaqat bihi matalibuhum, maka mereka meminta segala yang mereka butuhkan. Fa'atahum su'alahum atau su'lahum. Fa'atahum su'lahum, maka Allah berikan semua tuntutan mereka. Lam yanqus dzalika mimma indah, tak akan pernah berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman: ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya orang terdahulu kalian dan orang yang paling terakhir, wa insakum wa jinnakum, sekiranya seluruh bangsa manusia kalian dan bangsa jin, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berdiri dalam satu baris, fasa'aluni, setiap mereka meminta kepadaku, fa'atitu kulla insanin mas'alatahu, ku berikan setiap manusia apa yang dia minta, mana qusa dzalika mimma indi, tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, illa kama yunqasul mikhyatu idza udkhila fil bahri. Rawahu Muslim. Kecuali sebagaimana berkurangnya air yang menempel pada jarum tatkala dimasukkan ke dalam laut. Rawahu Muslim. Kekayaan Allah itu diumpamakan bagaikan samudra yang luas. Kalau sekiranya seluruh makhluk, bangsa manusia, bangsa jin, seluruh penduduk langit, penduduk bumi, malaikat-malaikat, seluruhnya dikumpulkan dan Allah menyuruh setiap makhluk ini meminta apa yang mereka minta dan Allah kabulkan semua permintaan mereka, maka tak akan pernah berkurang samudra tersebut, samudra kekayaan Allah, kecuali sebagaimana berkurangnya samudra itu jika dimasukkan padanya jarum. Jarum dimasukkan kemudian ditarik, menempellah berapa tetes di jarum. Yang menempel itulah semua permintaan yang Allah kabulkan. Samudra tetap kekayaan Allah Jalla wa'ala. Bayangkan apabila antum masukkan jarum ke lautan dan tariklah jarum tersebut, berapa yang menempel? Sedikit sekali. Yang menempel itulah segala permintaan manusia, bangsa jin, dari awal hingga akhir, ya Allah kabulkan. Menunjukkan alangkah luasnya kekayaan Allah. Ya, samudra yang tak pernah habis. Walaupun Allah kabulkan semua permintaan makhluk. Ya. Menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min kamali ghinahu al-'azim alladhi la yuqadiru qadruhu wa la yumkinu wasfuhu. Ma yabsutuhu tabaraka wa ta'ala. Ma yabsutuhu tabaraka wa ta'ala ala ahli al-iman fi jannatin na'im min sunufil ladzati wa anwa'in ni'am wa ataya bi al-minan mimma la 'ayna ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala mimma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن كمال غناه العظيم di antara bentuk kekayaan Allah yang begitu luasnya الذي لا يقادر قدره الذي لا يقادر قدره yang tak dapat di perkirakan, tak dapat diperkirakan. Ya, wala yumkin wasfuh, tak dapat disifati. Ma yabsutuhu tabaraka ta'ala ala ahli iman, apa yang kelak Allah bentangkan, berikan, anugerahkan kepada orang-orang beriman. Fi jannatin na'im, kelak ketika mereka dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Min sunufil ladzat, dari segala macam bentuk kelezatan. Wa anwa'in ni'am, berbagai macam bentuk nikmat-nikmat. Wa athayyibil minan, segala macam rezeki yang baik-baik. Mimma la 'ainun ra'at, berupa kenikmatan yang tak pernah terlihat mata. Wa la udhunun sami'at, tak pernah terdengar telinga. Wa la khatara 'ala qalbi bashar, yang tidak pernah terdetik sedikit pun dalam hati manusia. Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, tidaklah pernah satu jiwa mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati a'yun, dari nikmat yang membuat mata mereka senang memandangnya, hati mereka sedap menikmatinya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan. Di antara bentuk kesempurnaan kekayaan Allah nanti di hari akhirat. Kekayaan dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan akhirat. Yang dia berikan berupa rezeki tak pernah berkeputusan. Ukuluha daimun wa dhilluha, naungannya tetap, makanannya berketerusan. Ya, itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Alamnya sungai-sungai yang mengalir, tak pernah kering airnya, yang rasanya bermacam-macam. Sungai daripada khamar, sungai dari susu, sungai dari madu. Ya, sebagai balasan dalamnya ada bidadari-bidadari yang begitu indah. Intinya, ya, kata Nabi, la manadilu sa'din fil jannati khairun min dunya ma fiha. Sungguh selendang atau sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'ad di negeri akhir sana lebih baik daripada dunia seisinya. Betapa kayanya Allah Jalla wa'ala. Apa yang kita lihat begitu dahsyat di dunia ini tak ada bandingannya dengan apa yang kelak Allah siapkan di akhirat. Ya, tak pernah terlihat mata apapun juga, tak pernah terdengar telinga. Segala suara yang pernah kita dengar yang begitu indah, ya, tak akan pernah dapat sedikit jua pun dibandingkan dengan suara-suara kelak di surga. Ya, dari para bidadari, ya, yang menghibur para suami-suaminya. Allahu Akbar. Ya, kehidupan yang tak ada pada sedikit jua pun cacat, kejelekan, keburukan, kehidupan yang sempurna. Allahu Akbar. Di dunia tak ada yang sempurna. Sehebat-hebatnya rumah, megah-megahnya villa, ada subsiteng. Di surga tak ada subsiteng. Ya, tak ada yang namanya cat yang luntur. Ya. Tak ada ruangan yang pengap. Tak ada mati listrik. Allahu Akbar. Naam. Faman arafa rabbahu bihadal wasfil adim arafa nafsah. Man arafa rabbahu bil ghina al mutlaqa bil ghina al mutlaqi arafa nafsahu bil fakri al mutlaq. Waman arafa rabbahu bil qudrati tammati arafa nafsahu bil ajzi tam. Waman arafa rabbahu bil izzi tammi arafa nafsahu bil maskanati tamma. Waman arafa rabbahu bil ilmi tammi wal hikmati arafa nafsahu bil jahli. وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. Paragraf terakhir daripada pembahasan sifat Allah, nama Allah Al-Ghani. فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه. Yang mengetahui Tuhannya dengan sifat yang begini dahsyatnya, begitu agungnya, kekayaannya begitu luar biasa, maka dia pun tahu betapa dirinya hina, miskin. Man arafa rabbahu bil ghina al-mutlaqi arafa nafsahu bil faqr al-mutlaq. Yang kenal Tuhan yang maha kaya sekaya-kayanya, kenallah dirinya yang begitu miskin semiskin-miskinnya, fakir sefakir-fakirnya. Dibandingkan dengan kekayaan Allah Jalla wa'ala. Ya, ketika itulah akan muncul sifat tawaduk dalam diri hamba. Ya, dia tahu Tuhan yang maha kaya dan dia adalah makhluk yang begitu miskin butuh kepada Tuhannya. Man arafa rabbahu bil qudrati tammah. Barang siapa yang kenal Tuhan yang memiliki kekuasaan yang mutlak sempurna, arafa nafsahu bil ajzi tam, dia pun kenal dirinya dengan segala macam benuh dengan kelemahannya. Taulah dia maha lemah, Tuhannya maha kuasa. Segala macam bentuk kekuasaan yang dia miliki di dunia adalah merupakan bagian daripada secuil kenikmatan yang dititipkan kepada hamba, yang dengan taufiknya semata dia merasakan kenikmatan tersebut. Man arafa rabbahu bil izzi tam, yang kenal Tuhannya maha perkasa secara utuh sempurna, arafa nafsahu bil maskanit tam, taulah dirinya adalah makhluk yang paling miskin sempurna kemiskinannya. Arafa rabbahu, man arafa rabbahu bil ilmi tam, yang kenal Tuhannya pemilik ilmu yang sempurna, wal hikmah, pemilik hikmah yang sempurna, arafa nafsahu bil jahli, taulah dirinya penuh dengan kejahilan. وَعِلْمُ الْعَبْدِ بِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ, ilmu seorang hamba betapa butuhnya dia kepada Allah, وَمِنْ ثَمْرَةِ هَذِي الْمَعْرِفَةِ, inilah buah daripada mengenal nama Allah Jalla wa'ala. وَهُوَ عُنْوَانُ سَعَلَةِ الْعَبْدِ, ya, dan ini adalah merupakan tanda keberuntungan hamba, وَفَلَاحِهِ, ya, فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ, kejayaannya di dunia dan di akhirat. Kapan seorang hamba itu beruntung? Ketika dia tahu diri. Itulah kuncinya. Hamba akan berjaya beruntung ketika tahu diri. Ya, dan tahu dirinya ketika dia tahu tentang kesempurnaan Tuhannya. Hamba yang akan celaka binasa adalah hamba yang tak tahu diri dan tak tahu Tuhannya. Wa ma qadarullahu haqqa qadrih. Mereka tidak pernah menempatkan Allah pada tempat yang layak. Was-samawati matiyatun biyamini, padahal langit seluruhnya digulungnya dengan tangan kanannya. Ya, yang tak kenal Allah tak kenal dirinya. Tak tahu diri. Ya, tak tahu untung. Yang kenal Allah kenal dirinya. Ada hadis yang palsu, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbah, yang kenal dirinya kenal Tuhan. Ini hadis memang tak sahih, tak benar, tapi maknanya benar. Ya, yang tahu kelemahan dirinya tahu keagungan Tuhannya, keperkasaan Tuhannya. yang tahu kemiskinannya, tahu kekayaan Tuhannya. Inilah buah daripada mengenal nama Allah Al-Ghani. Membuat hamba tahu diri. Ketika dia tahu diri, beruntunglah dia. Yang celaka adalah hamba yang tak tahu diri. Ya, yang ingin menyamakan sifat-sifatnya dengan sifat Tuhannya, menandingi sifat-sifat Tuhannya yang memiliki sifat Al-Jalal. Tuhannya maha kuasa, maha sombong. Dia sok berkuasa, sok sombong. Inilah hamba yang tak tahu untung. Ya, Tuhannya maha kaya, dia sok kaya. Sebagaimana Qarun yang sok kaya, padahal kekayaannya adalah milik Tuhannya. Tuhannya maha berkuasa, maka dia sok berkuasa. Padahal kekuasaan itu Allah berikan kepadanya sebagai titipan. Ketika dia sok berkuasa, dicabutlah kuasaannya, sebagaimana Fir'aun, Namrud, Abraha, dan lain-lainnya. Mereka ini penentang Nabi dan penentang Allah adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Tatkala kita bermaksiat kepada Allah, berarti kita sedang dalam keadaan tak tahu diri. Tak tahu siapa Tuhan yang kita maksiati. Tuhan yang begitu dahsyatnya. Ya, kekuatannya. Sebentar dia katakan bumi bergerak, bergeraklah bumi. Allahu Akbar. Naam. Kita pindah kepada nama Allah yang baru, Al-Karim Al-Akram. Al-Karim Al-Akram. Amma Al-Karim faqad warada fi thalathati mawadi'. Qala ta'ala: "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. وقال تعالى: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. على قراءة من قرأ برفع الكريم ala annahu sifatun li rabbi. Berikutnya nama Allah Al-Karimul Akram. Al-Karim, Tuhan yang maha mulia. Sempurna kemuliaannya. Ya, dalam hal kebaikan. Kebaikan yang sempurna daripada Tuhan yang maha mulia. Inilah nama Al-Karim. Kita artikan dalam bahasa Indonesia, Al-Karim, dermawan. Orang baik itu namanya orang karim. Ya, dermawan. Maka Allah Jalla wa'ala namanya Al-Karim. Dia Tuhan pemilik kedermawanan, yang maha dermawan. Yang begitu sempurnanya kedermawanannya. Adapun nama Al-Karim, ya, ataupun Al-Akram. Adapun nama Al-Karim terdapat dalam tiga tempat dalam Quran. Pertama dalam surah An-Naml ayat 40. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ. Barang siapa yang bersyukur, hakikat kesyukuran tersebut kembali kepada dirinya. وَمَنْ كَفَرَ, barang siapa yang kufur dengan nikmat tersebut, فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, sesungguhnya Tuhanku, dialah Tuhan yang maha kaya, lagi maha dermawan, maha mulia. Kemudian dalam ayat lainnya, dalam surah Al-Fitar, يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ وَهَيْ مَنُسِيَا مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمٌ. Apa yang membuat engkau tertipu? Ya, apa yang membuat engkau tertipu dari Tuhanmu yang maha mulia? Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, Fata'alallahul malikul haqq, maha tinggilah dia Tuhan, raja yang hak. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia semata. Rabbul arsyil karim, Tuhan pemilik arsy yang agung. Rabbul arsyil karimi, kalau dibaca dengan kasrah, dibaca dengan rafa, Rabbul Arsyil Karimu, ialah Tuhan yang Maha Agung, pemilik arasy. Ala qira'ati man qara bi raf'il karim ala annahu sifatun lirraf. Bisa dibaca Rabbul Arsyil Karimu, berarti al-Karim sifat Allah, ialah Tuhan yang mulia pemilik arasy, atau Rabbul Arsyil Karimi bil jar, artinya dialah Tuhan pemilik arasy yang agung. Naam. Wa amma al-akram faqad warada fi mawdi'in wahid wa huwa qawlu ta'ala iqra wa rabbukal akram. Adapun nama al-akram, dan nama Allah ada karim, ada al-akram. Al-akram dalam bahasa Indonesia ya ismu tafdhil, bermakna yang paling mulia, yang paling dermawan. Al-akram karim, dermawan. Al-akram yang paling dermawan, dan dialah Allah yang mulia dan yang paling mulia, yang dermawan, yang paling dermawan. Terdapat dalam satu ayat dalam surat Al-Alaq, iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmulah Tuhan yang maha mulia, yang paling mulia. Naam. Wal karim huwa al kathirul khair al azimun naf'u wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu wallahu subhanahu wa sofa nafsahu bil karami kama fil ayatil mutaqaddimah. Makna al-karim huwa al-kathirul azimun naf'a, maknanya adalah yang begitu dahsyat, begitu besar ya manfaat yang dia berikan. Wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu, yang paling sempurna dari segala sesuatu pemberian. Ya, pemberian itu ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Diberi juga. Maka Al-Karim adalah Tuhan yang memberikan yang paling sempurna daripada segala macam apa yang dibutuhkan makhluknya. Ya. Ini makna Al-Karim. Wa min kulli syai'in ahsanuhu afdhaluh. Pemberian yang paling sempurna dari segala sisi, yang tepat sasaran, ya, yang layak. Ai wallahu subhanahu wasafa nafsahu bil karami kama fil ayatil mutaqaddimah. Allah menyifati dirinya dengan sifat dermawan, mulia, sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat yang tadi dibaca. Naam. Wa wasafa kalamahu bil karami kama fi qawli ta'ala innahu la qur'anun karim ay kathirul khairi ghazirul ilmi fakullu khairin wa ilmin innama yustafadu minal qur'an. Ya, jadi al-karam intinya adalah segala pemberian yang sempurna dalam segala sisi. Maka Allah memiliki sifat al-karam. Al-karam namanya karim karena sempurnanya pemberiannya, begitu banyak yang dia berikan kepada makhluk. Wa wasafa kalamahu bil karam, dan Allah pun juga menyifati perkataannya Quran dengan kata-kata karam, ya, yang mulia karena sempurna ya segala petunjuk yang terdapat dalamnya. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innahu la Qur'anun karim, sesungguhnya dialah Qur'an yang karim, yang mulia. Ya, maknanya kathirul khair, dalamnya segala macam bentuk kebaikan yang banyak. Ghazirul ilmi, ilmu yang begitu luas. Fakullu khairin wa ilmin innama yustafadu minal Qur'an, segala kebaikan dan semua ilmu hakikatnya terambil daripada Qur'an. Karena itulah Qur'an disifati dengan karim. Jadi makna karam itu yang banyak, secara utuh sempurna. Allah menyifati dirinya karim karena begitu banyaknya pemberiannya yang tak pernah terhingga. Allah menyifati Qur'annya dengan karim karena begitu banyak dalamnya kebaikan yang sempurna, tak butuh kepada selain daripada Qur'an. Naam. Wa wasafa arsyahu bidzalika kama fi qouli ta'ala fata'ala Allahul malikul haqq لا إله إلا هو رب العرش الكريم على قراءة من قرأ بالكسر على أنه صفة للعرش أي حسن المنظر بهي الشكل. Allah pun menyifati arasy-Nya dengan kata-kata Al-Karim. Allah berfirman, Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha Tinggilah Tuhan. Dialah Raja yang Hak, La Ilaha Illa Huwa. Tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, Rabbul Arsyil Karim. Dialah Tuhan pemilik arasy yang Al-Karim, mulia. Ya, disifati arasy dengan kata-kata mulia. Ala qira'ati man qara'a bil kasri, ketika Al-Karim dibariskan dengan baris kasrah, ala annahu sifatun lil arsy, sebagai sifat arsy, maka sifat arsy adalah karim, maknanya husnul manzar bahiyu syakal, menunjukkan betapa sempurnanya keindahan arsy, keelokan arsy, ya, tak terhingga, tak dapat disifati betapa indahnya arsy, keagungan arsy. Inilah yang dikatakan arsy dengan kata-kata al-karim. Naam. ووصف بذلك ثوابه العظيم ونعيمه المقيم الذي أعده لعباده المؤمنين. قال تعالى: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تكمل. والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الآفات والعاهات ومن الهموم والأحزان ومن المنغصات والمقدرات. ووصف بذلك ثوابه العظيم ونعيمه المقيم. Allah juga menyifati ganjaran yang akan dia berikan kelak, kenikmatan yang akan dia berikan kelak. Alladhi a'addahu li'ibadil mu'minin, yang dia siapkan untuk hamba-hamba yang beriman. Ya, Allah berfirman, lahum darajatun inda rabbihim, mereka memiliki kedudukan, derajat di sisi Tuhan mereka. Wa maghfirah, bagi mereka disiapkan ampunan. Wa rizqun karim, bagi mereka disiapkan rezeki yang mulia. Karena rezeki tersebut rezeki yang paling banyak, yang paling utuh, tak pernah berkurang. Makanya disebut dengan nama rizqun karim. Rezeki di dunia berkurang, tak utuh, tak sempurna. Ya, rezeki buah-buahan tak utuh, tak sempurna. Kadang di antara buah yang banyak ada satu dua yang busuk. Ya, adapun di akhirat tak ada, semuanya sempurna. Rizqun karim. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, sekiranya kalian mampu menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya. Nukafiru ankum, nukafir ankum sayyiatikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang penuh dengan, ya, kemuliaan. Wal mudkhalul karimu wa tayyibul hasan. Ya, al-mudkhal, tempat masuk yang baik adalah tempat masuk berupa surga al-hasan yang begitu indahnya, as-salimu minal afat, yang selamat daripada segala macam cacat, wal-ahad, segala macam keburukan, wa minal humum, surga yang selamat daripada kesedihan, wal-ahzan, kegalauan, wa minal munghisat, daripada segala yang mengurangi kenikmatan, wal mukaddirat, yang mengeruhkan kehidupan. Karena itu disebut dengan kata-kata mudkhalan karima, tempat yang begitu, ya, karim, begitu baik, dalamnya sempurna segala macam kebaikan, utuh, tak pernah berkurang. Tak ada padanya kesedihan, tak ada padanya penderitaan, tak ada kegalauan. Inilah namanya surga, tempat yang sempurna. Tak sebagaimana dunia yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan kejelekan, kenikmatannya bercampur dengan kotoran-kotoran kehidupan. Walaupun kisat, kegembiraannya bercampur dengan kesedihan. Ya, tak ada yang utuh. Gembira beli handphone yang paling terbaru, seminggu udah sedih dia. Kenapa? Udah muncul handphone lebih baru lagi. Sebulan senang dapat istri baru. Setelah sebulan, banyaklah isi orang lebih paten daripada istriku. Menghisat, sempurna di negeri akhirat, tak sempurna di dunia ini. Semua tak pernah sempurna utuh. Ya, dalam segala hal. Naam. Wa wasafa bidzalika ma katsura khairuhu wa hasuna mandaruhu minan nabati wa ghairihi kama fi qouli ta'ala awalam yaraw ilal ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim. Jadi arti karim hakikatnya adalah yang banyak, yang sempurna kebaikannya. Allah sifati juga ya berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan, tanaman-tanaman, biji-bijian dengan sifat karim yang sempurna padanya kebaikannya. Jadi makanan bagi manusia. Allah berfirman, "Wasafa bidzalika ma katsara khairuhu wa hasuna manzaruhu min an-nabatat." Allah sifati pula kebaikan-kebaikan yang banyak, pemandangan yang elok dari tumbuh-tumbuhan yang begitu indah. Ya, dan lain-lainnya. Lihatlah betapa indahnya tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan, apalagi ketika ditanam dengan rapi. Lihatlah kebun-kebun teh ditata begitu indahnya, eloknya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana pematang sawah, sawah yang berjenjang-jenjang. Lihat, indah sekali. Kebun-kebun anggur yang begitu indah. Kama fi qawli ta'ala, Allah menyebutkan awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Tidakkah manusia melihat, berpikir dan sadar siapa Allah yang layak mereka sembah? Tidakkah mereka melihat ke bumi, kam ambatna fiha, berapa banyak kami tumbuhkan pada bumi ini, min kulli zawjin karim, dari segala macam tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan yang begitu eloknya. Setiap tumbuhan rupanya ada jantannya juga, ada betinanya. Bukan manusia aja. Ya, yang jantan inilah yang membuahi yang betina. Menghasilkan serbuk-serbuk yang dengannya dia akan membuahkan yang betina. Allahu Akbar. Supaya bisa terjadi pembuahan, Allah kirimkan angin. Allah mengatakan wa arsalna riyaha ala waqih. Kami kirimkan angin untuk ya menyempurnakan penyerbukan buah-buahan. Maka putik-putik jantan ini diterbangkan angin hingga di tempat-tempat pohon-pohon yang betina, tumbuhlah ketika itu buah-buahannya. Subhanallah. Allah yang pasangkan. Jadi, ya, indahlah buah-buah tersebut. Luar biasa menawan. Ya. Kadang-kadang melalui perantara apa Allah kawinkan buah-buahan ini, kawinkan tumbuh-tumbuhan ini? Perantara lebah, hewan. Allahu Akbar. Naam. Walahdul karami lafdun jami'un lil mahasini wal mahamid. لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوال عديدة فكيلة معناه أي كثير الخير والعطاء. Jadi lafaz al-karam dalam bahasa Arab adalah lafaz redaksi yang menunjukkan segala macam keelokan, segala macam kebaikan, keindahan, ya, yang layak dipuji. Bukan hanya sekedar pemberian. Ya. Kadang-kadang orang dia mulia, dermawan, tapi pemberiannya enggak tepat sasaran, tidak disebut dengan karim yang seutuhnya, yang sempurna. Ya. Karena yang diberikan tak sesuai dengan kebutuhan. Ya. Anak bayi diberikan beras, dimasakkan nasi, baru lahir dikasih nasi. Nasinya nasi yang paling mahal. Ini bukan karim. Mati anak bayi makan nasi. Tak sesuai sasaran. Allah sempurna. Bukan hanya sekedar memberi, bal al-i'ta min tamami ma'na. Pemberian yang sempurna, yang dibutuhkan, yang sesuai. Karena itulah warada an ahlul ilmi fi ma'na hadzal ismi aqwalun adidah. Banyak tafsiran para ulama ketika menafsirkan nama Allah Al-Karim. Faqila, di antara maknanya, ma'nahu ay kathirul khairi wal ata. Dialah Tuhan yang banyak sekali kebaikan pemberian yang diberikan kepada hambanya. Naam. Wakila ad-da'imu bil khairi, wakila alladhi lahu qadrun azimun wa sya'nun kabir. Wakil ay al-munazzahu anin naqaisi wal afat. Wakila ma'nahu al-mukrimu al-mun'imu al-mutafaddilu. Naam. Di antara mereka ada yang mengatakan maknanya, ya, ad-da'imu bil khair, yang senantiasa dengan kebaikan. Wa qila alladhi lahu qadrun 'azim wa sya'nun kabir, ada yang memaknai karim maknanya adalah pemilik keagungan dan urusan yang sempurna, yang besar, kedudukan yang besar. Wakil al-munazzahu anil naqais, makna al-karim adalah yang suci dari segala macam kekurangan wal-afat, bencana, musibah, petaka. Wakil ma'nahu al-mukrimul mun'imul mutafaddil, maknanya adalah dia pemberi nikmat, yang memberikan kepada manusia berbagai macam nikmatnya, yang dengan kedermawanannya dapatlah manusia kebaikan-kebaikannya. Naam. Wakila alladhi yu'ti la li'udin, wakila li'iwadin, wakila alladhi yu'ti la li'iwadin. Ya, ada yang menafsirkan makna karim adalah dia yang memberi tidak meminta imbalan. Yu'ti la li'iwad. Ya. Adapun manusia memberi mengharapkan imbalan. Sedekah yang kita berikan pun kita harapkan daripadanya apa? Imbalan. Nampaknya saja kita berikan orang sedekah tak minta imbalan, padahal yang kita minta imbalan apa? Ganjaran dari Allah, dilipat gandakannya harta kita, dapat karunia Allah, dapat surga Allah. Adapun Allah, apa kebutuhannya dari kita ada? Dia beri kepada kita apapun yang kita minta, tidak minta imbalan. Seluruh makhluk ada imbalannya. Orang tua memberikan segala kebutuhan anak juga mengharapkan imbalan. Apa imbalannya? Bakti kepada dia. Subhanallah. Adapun bakti kita kepada Allah bukan sebagai bentuk balasan, imbalan, karena tak akan pernah berbalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak butuh kepada kita, tak butuh bakti kita. Semua pun kufur, dia tak peduli, tak mengurangi kerajaannya. Inilah maknanya. Alladhi yu'tila li'iwad, yang memberi tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan. Naam. Wakila alladhi yu'ti li ghairi sababin, ada yang mengatakan makna al-karim yang memberi tanpa sebab. Karena kebanyakan manusia memberi karena sebab, karena sesuatu. Ya. Naam. Wakilah alladhi yu'ti man yahtaju man la yahtaj. Ya, di antara maknanya kata mereka al-Karim ialah Tuhan yang memberi, ya, man yahtaju man la yahtaj. Dia berikan kepada orang yang meminta dan dia berikan kepada orang yang tak minta, semua dia beri. Dia berikan kepada orang yang berhajat kepadanya, dia berikan hajatnya, dan dia berikan kepada orang yang tak minta hajat kepadanya. Naam. Wakilah alladhi turfa'u ilaihi kullu hajatin saghiratin aw kabira. Qila alladhi idza wa'ada waffa. Wakila alladhi idza wa'ada waffa. Di antara maknanya, makna al-karim ialah ketika berjanji dia akan tepati. Inilah makna karim. dermawan. Kalau dia janji pasti ditepati sempurna utuh. Kadang-kadang manusia menepati janjinya tapi terlambat, ya. Kadang-kadang tak ditepati, diingkari. Kadang-kadang ditepati tapi tak sempurna daripada apa yang dijanjikan. Allah sempurna. Naam. Wa qila alladhi turfa'u ilayhi kullu hajatin saghiratin aw kabirah. Wa qila, ada yang menafsirkan maknanya, ma'al karim alladhi turfa'u ilayhi kullu hajatin, yang terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk hajat hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, saghira aw kabira, segala kebutuhan kecil ataupun besar naik kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat, Allah dengarkan, Allah kabulkan. Naam. Wa qila alladhi la yudii'u man iltaja'a ilayhi, alladhi la yudii'u, alladhi la yudii'u man iltaja'a ilayhi. Wa qila alladhi la yudii'u man iltaja'a ilayhi, di antara makna al-karim, dialah Tuhan yang tak pernah menyia-nyiakan siapa yang berlindung kepadanya. Allahu akbar. Naam. Wa qila fi ma'nahu alladhi yatajawazu 'anil dhunubi wa yaghfiru sayyi'at. Di antara maknanya juga, dialah Tuhan yang menghapuskan dosa-dosa, ya, memaafkannya. Naam. Ila ghairi dhalika mimma qila fi ma'na hadzal ismil 'azim. Wa kullu dhalika haqqun. Ya, dan masih banyak lagi makna-makna lainnya yang semuanya benar, hak. Semua yang di atas benar. Itulah makna karim. Dan itu ada pada Allah Jalla wa Ala. Ya. Kullu dhalika haqqun. Semuanya itu benar yang di atas sebutkan. Dialah Al-Karim, kalau berjanji menepati. Dialah Al-Karim yang memberi secara utuh sempurna, yang memberi kepada siapa yang berhajat, yang tak berhajat. Dialah yang Maha Karim, menghapuskan, memaafkan dosa-dosa hamba-hambanya yang bersalah. Dialah Maha Karim yang memberi nikmat kepada hamba-hambanya, yang memberikan kepada mereka nikmat tanpa sama sekali dia ingin meminta daripada mereka balasan, yang memberi tanpa sebab, yang memberi kepada orang-orang yang berhajat dan yang tidak berhajat. Semuanya benar maknanya. Naam. Li'anna hadha al-isma min al-asma'il husna ad-dallati 'ala ma'anin 'adidatin la 'ala ma'na mufradin. Ya, karena nama Al-Karim adalah bagian daripada nama Allah yang baik, al-asma'ul husna, yang menunjukkan 'ala ma'anin 'adidah, menunjukkan makna yang luas. Kadang-kadang satu nama Allah mencakup segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang begitu luas. Karena itulah maknanya pun menjadi luas. La ala ma'nan mufrad, yang bukan menunjukkan hanya pada satu makna saja. Masya Allah. Naam. Wa idza i'tabarta jami'a ma qila fi ma'na hadzal ism, alimta anna alladhi wajaba lillahi ta'ala min dhalika la yuhsa min jala'ilil ma'ani wa karaimil awsafi. Wa idza i'tabarta jami'a ma qila, jika engkau benar-benar pikirkan segala yang disebutkan, ya, dalam penjelasan nama Allah ini, alimta, engkau pun tahu, anna alladhi wajaba lillahi ta'ala min dhalika la yuhsa min jala'il ma'ani wa karamil awsaf, bahwasanya apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang maha bagus, yang maha elok, tak dapat terhitung terhingga. Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Lagi. Faida kulna al-karimu huwa al-kasirul khairu wal-ata'u, faman aksaru khairan min Allah li'umumi kudratihi wa sa'ati ata'ihi, balil khairu kulluhu fi yadayhi. Naam. Wa idha qulna al-karim, yang kita sebutkan nama Allah al-karim adalah al-kathirul khairul ata', yang banyak pemberiannya, yang terus menerus limpahannya. Ya. Faman aktsara khairan min Allah, apakah ada yang lebih banyak kebaikan daripada Allah? Tak ada. Li'umumi qudratihi wa si'ati ata'ihi, karena begitu luasnya kekuasaannya, luasnya pemberiannya. Balil khairu kulluhu fi yadayhi, bahkan semua kebaikan ada pada tangannya. Naam. Wa idza qulna innahu ad-da'imu bil khairi fadhalika bil haqiqati lillahi wahda, fa inna kulla shay'in fa inna kulla shay'in yanqati'u illa Allah wa ihsanah fa innahu daimun muttasilun fid dunya wal akhirah. Jika kita katakan makna al-karim innahu daimun bil khair, dialah senantiasa memberikan kebaikan. Fa hadzalika bil haqiqati lillahi wahda. Itu hanyalah untuk Allah semata sifatnya seperti itu. Ya. Yang terus menerus kebaikan darinya melimpah itu hanya untuk Allah SWT semata. Fa inna kulla syai'in yanqati'. Karena segala sesuatu itu akan terputus. Orang berbuat baik terputus. Ketika kaya dia dermawan, miskin apalagi mau diberikannya? Hilanglah kedermawannya, terputus. Allah tak pernah terputus. Ya, ada juga orang yang tak miskin-miskin sampai mati, tapi dia mati, terputuslah setelah dia mati apa? Kebaikannya. Allah tidak. Ya. Illallah wa ihsanah, hanyalah Allah dan kebaikannya yang tak pernah terputus dan berhenti. Fa innahu daimun muttasil fi dunya wal akhirah. Kebaikan yang berketerusan di dunia maupun di akhirat. Belum pun kita keluar dari dunia, kebaikan Allah terus tumpah kepada kita dalam waktu kita dalam janin. Waktu kita dalam perut sang ibu, dalam bentuk janin, kebaikannya terus menerus dilimpahkan. Tak ada janin yang kelaparan dalam perut sang ibu. Allahu Akbar. Di dunia pun demikian. Sejak lahir dia permudah semua urusan agar anak ini tumbuh berkembang. Dia buat hati sang ibu cinta kepada anak. Ayah pun demikian berkorban untuk anak. Allahu Akbar. Keluarga-keluarga yang mendukung sang anak. Dia ciptakan segala perangkat membuat anda dapat eksis dalam kehidupannya. Di dunia, di akhirat lebih sempurna. Dialah yang kebaikannya tak pernah putus. Jalla fi'ullah. Daripada namanya Al-Karim. InsyaAllah kita lanjutkan. Kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika. Asyadu'ala illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.